sifat tawakal kepada Allah. Jadi di dalam Al-Quran banyak sekali perintah dari Allah untuk bertawakal kepada-Nya. Banyak sekali perintah dari Allah untuk bertawakal kepada-Nya. Karena di dalam tawakal itu mengandung fadhil, keutamaan-keutamaan yang sangat besar, keutamaan yang sangat agung. Ya, saking agungnya keutamaan tawakal itu tidak bisa dinalar oleh akal, tidak bisa dinalar oleh akal. Oleh karenanya syariat tawakal itu tidak boleh mengakal-akali. Ya. Jadi kalau kita sudah melibatkan Allah Ta'ala, sudah melibatkan Allah Ta'ala, maka tanggalkan logika kita, letakkan logika kita. Karena Allah yang berbuat, Allah yang berbuat. Ya. Maka di antara keutamaannya kita perlu kaji sekaligus tentang rahasia keutamaannya. Min fadlil tawakkul, di antara keutamaan-keutamaan tawakal yang pertama, Allah akan mencukupi. Allah akan mencukupi. Kebutuhannya. Allah akan mencukupi kebutuhannya, akan menolongnya dalam apa yang dibutuhkannya. Itu sudah menjadi ketetapan dan sudah menjadi janji Allah. Sudah menjadi ketetapan dan sudah menjadi janji Allah. Allah berfirman di surah Talak, di surah At-Talak ayat, surah At-Talak 65 ya. Al-Qalam ayat 65 kita simak. Ya, sudah ketemu surat 65. Ayat 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha baligh amrih قد جعل الله لكل شيء قدرا. Dan dialah yang memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengajarkan ketentuan bagi setiap sesuatu. Simak lagi, simak lagi. Ayat ini ada kaitannya dengan ayat sebelumnya, berkaitan dengan takwa. Di situ disebutkan ketika orang itu bertakwa dengan benar, ketika orang itu bertakwa dengan benar, Allah menjanjikan apa? Pertama, Allah akan berikan makhraj, jalan keluar dari setiap masalah. Itu janji Allah yang pertama, ya taqillah ya ja'allahu makhrajan. Ya. Allah akan berikan jalan keluar. Nah, kalau jalan keluar berarti ada masalah yang ruwet. Ada masalah yang menurut akal itu apa? Jelimet. Menurut logika kita sulit untuk bisa selesai. Berarti kan? Ya. Jadi menurut akal itu gak mungkin. Itu selesai itu gak mungkin. Makanya kuncinya bahwa mayattaqillah, barang siapa yang bertakwa. Cuma masalahnya kan kita itu seringkali itu apa namanya? GR banget kalau kita itu rumah sami terus takwa. Makanya ketika ada masalah tak kelar-kelar itu sih disalahin ibadah itu anak sendiri. Itu apa esensi? Gerayai. Aku kurang opo. Terus gue kira gue kalau beli dulu kan. Aku kurang opo. Padahal bahasa-bahasa itu yang dikonsumsi itu seakan-akan Allah gak lihat saya kan begitu. Aku itu sudah ibadah, aku sudah sholat tahajud. Bahasa seperti ini pun menunjukkan satu jiwa Anda dan saya tidak tenang. Ini jiwa kerusak-kerusuh. Ya. Sebab kalau kita mengenal Allah dengan benar, mengenal Allah dengan benar, kita gak bingung dengan itu semua. Karena apa yang dijanjikan Allah itu pasti akan terjadi. Itu kalau kita sudah mengenal Allah. Karena kita tahu Allah itu bukan penipu, Allah bukan pembohong, Allah bukan pengingkar janji. Apa yang dijanjikan Allah itu pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Nah, kalau kita sudah menempuh jalan, katanya saudara kok bisa menghilangkan masalah, katanya tahajud juga bisa berjalan, katanya doa seperti gamalan, apanya itu kita berpatah, tidak berpikir yang lain juga. Dan apa yang kita lakukan itu apa sudah benar? Pastinya kita masih di sini. Ya, mestinya kan evaluasi di sini. Apa betul persoalan kita sudah selesai? Nah, itu kan perlu ditanyakan. Makanya ayat yang mengatakan wa mayyattaqillaha yaj'al makhrajan itu kan mungkin. Atau kadang-kadang kita itu tergesa-gesa. Kenapa tergesa-gesa? Pertolongan itu sudah tidak cuma karena kita orang tidur yang ikut tergesa-gesa. Lalu tergesa-gesa itu jarang sempurna ibadahnya. Karena ini cepat meraih hasil sebelum dia melakukan secara optimal. Pertolongan Allah itu dekat. Dan Allah itu tahu pasti kapan pertolongannya itu diberikan. Bahasa ketiga kita memakai doa keyakinan. Ya. Itu yang pertama janji Allah pada orang bertakwa. Yang kedua bahwa ya rizqu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak diduga. Rezeki itu luas maknanya. Rezeki bukan hanya sekedar uang. Rezeki bukan sekedar materi, bukan sekedar materi. Ya, makanya kalau bapak-bapak, ibu-ibu masih meyakini ayat ini masih berfungsi, letakkan logika. Ojo diakal-akali. Kenapa? Satu, akal kita itu terbatas kemampuannya, sangat amat terbatas. Itu satu. Ya, diri-diri. Akal kita itu sangat terbatas. Kita nggak bisa menjangkau jarak agak jauh sedikit, nggak bisa. Sangat terbatas. Sementara ilmunya Allah itu, luas dan dalam. Kalau kita itu terbatas plus dangkal, sehingga kan sering kali kita terlalu cepat menilai sesuatu sebelum mengkaji lebih jauh. Dan ilmunya awet mengikuti segala sesuatu yang tidak bisa dilihat. Jangan rahasia yang Allah berikan. Allah berikan satu peristiwa, langsung kita action, komentar, menilai. Padahal peristiwa itu hanya Allah ingin memulai sesuatu, yang ingin Allah berikan sesuatu yang besar di baliknya. Dan kita tidak mampu menjangkau sesuatu yang besar yang ada di balik peristiwa-peristiwa yang ada. Tidak mampu. Wa yarzuqu min haitsu. Ada kakek-kakek. Sudah sepuh. Ya, kakek-kakek sudah. Beliau punya janji, nanti kalau saya sudah pensiun, saya curahkan waktu saya itu memakmurkan masjid. Dan dia minta tolong kepada Allah, agar Allah tuntun keadaannya itu untuk istiqomah di masjid. Jadi aku akan doanya dari Surabaya pindah ke Sidoarjo. Terus anak-anaknya bilang, nah kalau ayah di sana saya makan jarak dengan ayah, nanti bagaimana mengurus saya? Allah yang mengurusi saya. Dia tidak peduli sekali. Allah yang akan mengurusi saya. Dan itu kuat sekali. Akhirnya tidak, dia berjaga di timur sana. Tidak ringan. Kota lo beberapa bulan, kita kenal, kita ngaji, kita setruk dia. Logika bisa istiqomah ke masjid? Dalam? Logika tidak bisa. Bagaimana dia ke masjid? Bagaimana bunuh bawa dirinya sendiri aja? Sulit. Akhirnya istrinya yang sepuh itu, ya, karena tahu kemauan suaminya untuk istiqomah, maka dibuatkan. Sudah, saya antar. Jadi diberikan kursi roda sama suami istrinya. Istrinya tiap hari ngangkat ke masjid. Tiap hari, tiap waktu. Istrinya ngangkat suaminya karena tahu komitmen suaminya. Nah dari situ Allah menggerakkan. Allah menggerakkan. Menggerakkan hati jamaah di masjid. Subhanallah. Allah gerakkan hati jamaah. Bagaimana membantu doanya baik supaya terkabul. Akhirnya model masjid itu yang namanya RS itu dibongkar ke arah takbir. Karena supaya kursi rodanya bisa masuk. Siapa yang menggerakkan hati? Kenapa kok sering takut kita? Makanya jangan bergantung kepada manusia di rumah. Orang itu kalau sering-sering digantung, gimana gantung? Akhirnya bergantungan. Orang itu hanya awal-awal, semua sifat manusia itu awal-awal, semua semangat. Termasuk gantung orang. Awal. Ya. ya. Makanya kalau ada yang nawar-nawari, nggak usah terlalu tertarik. Kasih teman bu ya, bukan suatu waktu sama ibu tuh. Ya sekarang, gak ganti. Pengalaman. Makanya gak pernah simpen-simpen, orang kaya di cara saya simpen di sini. Gak jadi lemah. Ya, jangan bergantung kepada orang. Orang itu kalau digantungi, gak kuat dia. Gak senang, orang sering digantung itu gak senang. Tipe kita juga begitu. Tipe kita, kita. Ya, awalnya tipe kaya aja. Kapan-kapan kalau sampai membutuhkan sesuatu hubungi saya, suatu waktu, iya, itu awal. Coba 3 kali, 4 kali, afwan. Nah, saya nggak perlu lah, kenapa orangnya? Karena memang tabiat manusia itu lemah. Gak pernah bergantung saya. Walaupun kita ngaji dengan beberapa orang-orang yang punya jabatan, Ustaz teman saya disimpan, tetap heropo. Tapi heropo, kalian bisa membantu kebutuhan saya? Enggak, kalau saya tidak bisa membantu. Manusia terbatas. Kalau manusia itu sering-sering disambati, dia menunjukkan kemiskinannya. Paham? Paham? Manusia itu kalau sering dimintai, menunjukkan kemiskinannya. Jangan kuping mulu, miskin dia kan? Gak bisa apa? Walaupun dia sekarang doain dia kaya, jiwanya miskin. Ayo, sangat sangat disering-sering sama orang. Kita itu belum terlalu baik. Nah, kita itu baik. Mau coba sampai bosan bersama dengan saya, terus kita ada masalah sama kamu gitu. Kita baik. Kita enggak. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Nah, manusia begitu. Tapi itu semuanya. Makanya para ulama mengingatkan, keliru kalau orang itu bergantung kepada manusia. Kalau Allah tidak. Allah semakin sering dihubungi, semakin sering dipimpin, semakin cinta Allah. Dan pintu Allah terbuka 24 jam. Kalau pintu kita terbuka apa? Isu-isu istri pun utang. Kata pantai-pantai. Pantai isu utang. Itu manusia. Sementara orang buta itu di setiap tengah. Ini orang tinggal wajah zubu minah zubu. Akhirnya apa-apa? Takdir-takdir itu digerakkan oleh Allah. Bergerak ini. Kan tidak mungkin bergerak sendiri lah. Mungkin cuma kakek ini yang luar biasa. Akhirnya bukan cuma model legit persnya di rumah yang tadi terunggakan itu, itu dibongkar menjadi turutan ini. Apa namanya ini ya? Kasih turutan ini. Ramban, ngerem, plek-plek. Kita biasanya terunggakan, karena nggak bisa masuk kalau kursi roda. Akhirnya ini plek itu aman, itu sudah tertolong sama Allah. Yang nyuruh bokap siapa? Bukan yang kakek ibu, kan kakek itu juga beri Allah tolong tahu. Habis istiqomah walaupun aku sakit, tetap aku ingin ke masjid. Kita Allah boleh Allah. Satu dibongkar kata masjid. Yang kedua, takdir-takdir yang ada itu jangan masjid itu digerakkan oleh Allah. Akhirnya masing-masing dijadwal. Contoh, sebagian jemput kakek. Benar. Jadi walaupun keluar kota itu di kota, ada yang kota. Ini waktunya kakek, jangan lupa dohor di kota, ada yang kota. Jadwalnya seperti ini. Di grup itu ada grup. Oh ya saya berangkat, jadi jam 11 sudah jemput kakek. Itu tiap hari sampai meninggal dunia. Doanya terkabul, benar. Anaknya sih Surabaya, yang ngurusi siapa? Makanya kalau orang berdakwah kepada Allah, jangan bersandar kepada anak. Anak ini terus dilem rambut perempuan. Betul apa kan? Tawakal kepada Allah. Benahi ketakwaan, kita akan diurusi oleh Allah. Bukan itu rezeki. Pernah terbayang oleh kalian kalau kematiannya justru di tangan orang-orang soleh di masjid ini? Makanya musuh takut. Minta tolong kepada Allah dengan benar. Benahi ketakwaan, benahi keimanan, Allah akan tolong. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Begitu juga rezeki. Muncul di antara kami. Jadi ibu barangkali punya usaha kecil-kecilan, hasilnya kecil-kecilan, ada orang sambatan bantun. Ojo dirugikan ya. Kita kan bisa lakukan hasilan perusahaan ini kok tak bayar ulung, pakai impor sang ini, ikut total ini perdagangan asli ini. Yang itu cuma untung. Gak ngerti pertolongan Allah. Bagaimana saya akan meringankan beban orang lain, kalau saya aja juga kena beban. Itu kan lo, Anda ini diselamatkan oleh Allah dari beban. Tolong beban orang lain. Ya, ada beberapa ustaz-ustaz muda yang ngaji yosif itu menetapkan ini. Ya, kita kalau mengusik urusan orang lain, nanti urusan kita ini kebutuhan. Kalau ustaz ada punya pendapat begitu, sangat bersalah pendapat ini. Logikanya memang begitu, Pak. Kalau kita tidak punya urusan banyak, kalau kita sibuk urusan orang lain, urusan kita bodoh ini. Aku, saya bodoh kita. Kalau saya berpendapat begitu, saya bodoh. Kalau jangan berpendapat begitu, jangan bodoh. Di mana kan kebodohannya? Kita akan dapat hadis Nabi SAW. Apa kata Nabi? Barang siapa yang memudahkan urusan orang lain? Yang memudahkan urusan jenengan? Yang memudahkan urusan jenengan? Bukan Anda, kalau ada sedikit urusan tambah ruwet. Coba satu masalah belum selesai, datang masalah baru. Bisa mikir? Akhirnya, omongan kita apa? Kalau satu urusan kita diuji dengan anak-anak, yang sering menguji kita anak-anak, ya ibu itu kok kayak gini terus. Lanjut ya, apa lanjut ya? Gasol mati tuh gue. Ya mati ya saya kayak ibu. Yang membunuh kita itu bukan masalah. Ajal itu habis. Walaupun kita banyak masalah, kalau ajalnya belum, kita akan hidup dengan penuh masalah. Gak usah takut. Saya ketik banget. Yang membunuh kita itu sama-sama kita. Ada dokter spesialis lambung. Seringkali orang komentar kalau orang kena penyakit lambung itu banyak. Ada juga orang gak pikir dia. Betul apa enggak? Yang gak kena penyakit lambung, mikir apa enggak? Oh, gak kena penyakit lambung, saudara. Ini kita semua ini mikir semua enggak? Mikir enggak? Nak penyakit lambung semua enggak? Terlalu disiplin ilmu yang ini. Yang benar kepada Allah, Allah akan urus. Makanya saya pesan ibu yang mungkin atau bapak-bapak yang usahanya sedikit, penghasilannya tolong orang lain, maka kita tolong orang lain. Dan ini yang kita dengarkan para haroki-haroki pembilang-pembilang apa itu bersandar kepada kekuatan sendiri, bersandar kepada apa? Jumlah, bersandar kepada materi. Dilepaskan oleh Allah, kita tidak bisa berpikir. Bagaimana? Jadi syarat yang utama adalah takwa kepada Allah Ta'ala. Kemudian berikutnya Allah mengatakan apa di ayat 3 itu, wa mayya tawakkal Allah fa huwa hasbuh. Perhatikan, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka saya apa? Allah akan mencukupkan. Allah akan mencukupkan. Nah, yang dimaksud mencukupkan di sini bagaimana mencukupkan kebutuhan. Mencukupkan kebutuhan. Tafsir bahwa tafsir ayat ini bahwa dua kekasih Allah, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dimusuhi oleh orang-orang yang tidak gagasan tilawat berbeda. Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dimusuhi oleh orang-orang yang tidak bisa tilawat. Ngerti maksudnya? Dalam? Ngerti yang dimaksud tidak bisa tilawat? Mereka ini orang-orang yang memegang kekuasaan. Bisa tilawah dengan apa? Ya, gak bisa tilawah. Punya kekuatan penuh, punya kebijakan penuh, membuat undang-undang dan aturan. Nabi Musa A.S. menghadapi musuh, dia gak bisa tilawah. Maka jangan tilawah dengan kekuatan kita. Ya, maka kedua orang ini karena gak punya kekuatan dalam menghadapi makar dan budaya yang sebelumnya, apa yang dilakukan kedua Khalilur Rahman ini? Apa yang dilakukan kedua Khalilur Rahman ini? Ya, mereka berdua mencukupkan, ya, untuk apa? Bersandar dan bertawakal kepada Allah. Dan puncaknya kisah Nabi Muhammad Ibrahim AS ketika ditangkap berarti bilang karena gak punya pasukan. Maka ada pesantren yang lama kita itu kadang-kadang kemuanya ini kita lawan kebatilan. Loh, kok gak bisa kebatilan? Kita lawan kebatilan. Di rumahnya itu banyak kebatilan. Istrinya keluar tanpa hijab dibiarkan. Berarti lo benar. Nah, kok malah kebatilan? Dia orang yang kebatilan. Itu para dimasukkan. Ya. Kita lawan kemungkaran. Apa itu mungkar? Kesirikan mungkar bukan? Nah, kok malah dirangkul? Kita lawan kemungkaran dengan kemungkaran yang besar. Lalu gimana? Allah, betul katanya Allah keliru ini. Yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Baca di logika. Tapi kita lemah nanti kita habis. Apa Nabi Ibrahim habis? Apa Nabi Musa habis? Apa Nabi Muhammad habis? Apa Lut habis? Apa Nabi Ibrahim habis? Nabi Nuh habis? Ya kok dia masuk ke dalam ini? Dilawan oleh musuh-musuh. Lalu apa? Kekuatan yang mereka miliki, senjata yang mereka miliki adalah Al-Quran. Berdoa kepada Allah, minta tolong kepada Allah dengan doa yang sesungguhnya dengan doa. Maka ketika Nabi Allah Ibrahim ditangkap, dikuasai dan tidak berdaya, sudah tidak berdaya, apa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim? Apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad Ibrahim? Sebagaimana yang dibaca oleh pasukan kaum muslimin di satu perang Badar, surat Al-Imran ayat 173. Itu yang dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dan dibaca oleh kaum muslimin saat perang Badar. Ya, 173 kita simak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Yaitu orang-orang yang Dialah menjadi penolong bagi kami dan Dialah sebaik-baiknya pelindung. Masya Allah. Kita lihat, yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasul, orang-orang yang Muslim yang berbaris di barisan Rasulullah sesatan itu didatangi oleh orang-orang munafik. Didatangi oleh orang-orang munafik. Akhirnya orang munafik ini pesan kepada pasukan kaum Muslimin. Ya, mereka mengatakan, hai kaum Muslimin, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk mengalahkan kalian. Orang-orang Quraisy telah mengumpulkan tentara-tentaranya untuk mengalahkan kalian. Mereka jumlahnya lebih banyak, pengalamannya jauh lebih canggih, senjatanya lebih lengkap, supaya kalah ini. Oleh karena itu, apa kata mereka? Fakhshawhum, takutlah kepada mereka. Wis ojo dilanjutkan perang ini. Itu bahasanya orang. Makanya kalau bersama itu balik kocok berita. Sampai sudah jatuh di kan orang munafik kali umumnya. Terus orang-orang kafir, orang-orang musuh Allah itu bisa cepatnya supaya kedoknya tidak setelah menyusun satu strategi setelah berkonfigurasi itu bahasa-bahasa supaya kaum muslimin maka juga banyak baca berita. Kita itu gak tahu butuh dengan berita. Coba dengan kapasitas iman kita yang seperti ini, ya, mereka telah membuat sebuah konfigurasi dengan kalimat-kalimat terus dilihat foto-fotonya, bahasa-bahasanya dipotong, dimasukkan ke situ. Jadi dengan kalikur dengan kapasitas yang serba terbatas, moncong itu kan pengaruh itu. Halo, moncong ider muncul, ya kan? Kekhawatiran muncul. Akhirnya kita sibuk mengkaji berita-berita terus. Kepancing kita. Waktunya kita satu jam membaca berita itu. Masa kurang sampai satu jam? Masa berita satu jam? Masa kurang pernah satu jam? Bukan masalah. Kejebak di situ. Ya, jangan itu ya. Kita tidak sibuk dengan itu semua. Makanya ketika orang-orang mukmin diberitahu orang-orang munafik faksyau, takutlah dengan mereka. Berita yang dibawa oleh orang munafik, berita yang menakutkan, berita yang menggemparkan, ya, berita yang membuat hati-hati orang umum itu ciut, ternyata bagi orang mukmin apa? Fazadahum iman. Berita yang menakutkan itu tidak menambah bagi orang mukmin kecuali iman orang yang semakin bertambah. Lalu apa? Waqalu. Lalu pasukan kaum muslimin yang terbatas jumlahnya ini berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Oh, kan? Jumlah kami sedikit, senjata kami sedikit, pengalaman kami pun terbatas, tapi kami punya Allah yang Maha Kuat. Yang melawan mereka bukan tapi Allah. Makanya Nabi Ibrahim waktu ditangkap pasukannya berapa? Kan? Pasukannya Nabi Ibrahim berapa? Tidak ada. Ya, tetap pasukan. Dia sendiri yang dibelenggu tangan. Di depan mata kalah sudah. Tapi sudah urusan. Tapi sudah disiapkan untuk berbagai lagi. Yang punya kekuasaan api siapa? Laut siapa? Bumi siapa? Angin siapa? Allah yang berkuasa. Orang punya rencana, orang punya strategi, orang punya gambaran yang menentukan siapa? Maka Nabi Ibrahim membaca kalimat ini. Kata sahabat Ibnu Abbas, kalau Ibnu Abbas, qaulu Ibrahim, ucapan yang dibaca oleh Nabi Ibrahim ketika dia akan hima al-qa'ilna, ketika dia akan dilimpahkan ke dalam hati itu, dia ucapkan Nabi Ibrahim adalah hasbunallahu wa ni'mal wakil. ketika suaminya meninggal, gak usah takut. Bagaimana? Gak usah gimana-gimana. Ya, kita apa yang harus kita lakukan banyak. Yang harus kita lakukan banyak. Lakukan sesuatu. Satu kali dilakukan, dua kali dilakukan, kalau ada kolom. Dengan catatan jangan putus, jangan putus. Dan di waktu ada kesulitan, ada orang kesulitan, tolong dia. Usaha sendiri punya kesulitan, Ustaz. Tolong dia. Atau urusan saya, siapa? Allah yang putus. Yang mengalahkan Amrul siapa? Yang mengalahkan Amrul siapa? Bukan Nabi Ibrahim. Yang mengalahkan Fir'aun siapa? Waktu perang yang dikejar-kejar Fir'aun sama Nabi Musa. Yang dikejar-kejar siapa? Yang kalah siapa? Gak bisa. Petakan dulu ini. Pertimbangan kita. Kok bisa yang dikejar-kejar Musa? Yang kalah Fir'aun, kok bisa? Yang mengalahkan siapa? Jadi apa? Fir'aun caranya dengan apa? Air. Bukan air aqua. Yang mengalahkan Amrul? Allah. Dengan apa? Allah. Bukan pasukan. Makanya akidah yang dibenahi. Macam logika. Rusak dari sekarang ini. Tapi kok gimana? Bagaimana? Nanti yang benar, ibadah yang benar, Allah akan tolong nanti. Dan kemarin Ustaz dia sering meninggal. Masya Allah, apa kata ya? Pusing sekali. Teman-teman kepanasan, ya usah kepanasan. Terus bagaimana? Ngaji, baca Quran. Loh Ustaz ini, Ustaz kita diingat. Allah yang bilang. Saya sampaikan di forum-forum. Allah yang bilang. Benar benar ini? Siapa bilang? Allah yang bilang. Dibukakan aib-aibnya. Yang kita ditutup, tapi orang-orang yang Yahudi tangan. Anak-anak ke Yahudi yang kita sekarang siapa? Siapa yang buka? Ada Ustaz kita yang mengatakan itu? Tidak satu pun Ustaz kita bilang saya kasih. Tidak ada. Orang-orang umum yang bilang. Dari siapa ini? Sudah serahkan semua. Dia jadi katakan kamu jahat. Dia tidak merasa gimana. Nabi dikatakan nyata. Nabi dari nyata. Orang gila. Orang kesurupan. Masya Allah. Nabi 13 tahun ini kita berkatakan begitu orang bingung terbesar. Nabi 13 tahun ini. Nabi saya. Ya aku sih kenapa? Tapi ya Nabi yakin. Aku tak gila kok. Tadi itu mati saya. Gitu loh. Nabi ini kan. Kalau mau perketan kok kayak gimana? Allah malam, demi Allah saya yakin Allah akan mau. Ibu di kudu ini tolong diserah jangan. Masa yang manfaat. Terus kita diam, mudah. Terus kita lakukan, kita tahu bahasa. Kalau di rumah yang ikut campur, tambah muda, tambah teru. Serahkan kepada tolong jawab sunnah. Allahumma suri muwahidin fi kulli makan. Setiap doa panjatkan karena ini. Allahumma suri muwahidin fi kulli makan. Ya Allah, tolonglah ahli tauhid di mana pun berada. Tolonglah ahli tauhid di mana pun berada. Oh, di waktu hati-hati dengan jawab salah doa itu dengan macam-macam. Mana banyak yang benar? Itu yang mengganggu, itu yang bodoh-bodoh, biarin aja. Perkataan pengaruh itu yang didapat ternyata ilmu. Biarkan aja. Itu bahasanya orang Syiah, itu bahasanya orang liberal. Yang akan menghancurkan keislaman. Ikuti mereka, itu akan hancur keislaman. Itu bahasanya orang Syiah, dan bahasanya orang liberal yang akan meredari keislaman Tuhan. Atau ikuti mereka akan hancur keislaman Tuhan. Ya. Nah sekarang pertanyaannya, apakah kajian-kajian kita dia mengajarkan amal yang tidak ada dasarnya? Ya sih bukan sebenarnya. Adakah amalan-amalan yang sudah diajarkan kepada kita itu ada amalan yang tidak ada dasarnya? Ada tidak? Nah kalau sudah ada, sudah dia tidak usah komentar pada orang. Oh so kita kok sampai diri kok aku dah tahu. Masa kita sisa lagi berasa jangan ya sudah selesai. Jelas kan? Kalau antum yang antum yakin yang antum makan tahu, itu yakin antum itu tahu. Terus aku bilang sudah makan. Terus tak ingin tahu kan? Dan berarti gimana? Kayaknya sih tahu sih. Antum masih belum yakin yang antum makan tahu apa bukan? Antum coba pegang dulu, itu sandal apa kamu? Ngerti maksud saya Pak? Kemarin ada orang protes dengan protes yang keras. Kita ingin saya berbicara. Saya sudah baca di apa itu di YouTube tentang pembahasan tentang isbar. Ternyata isbar itu mungkin. Jadi kita nggak boleh mentaati Rasul kalau dia hadirnya itu cacat, macam-macam hebat. Putusnya di mana? Nah, sing dipersoalkan di dalam hadis ini ulama. Sing nutupi mata kaki atau sing di atas mata kaki, sing dipersoalkan di hadis ini ulama. Yang nutupi? Tapi kalau sama sih masalah selalu nggak masalah kok. Ngerti maksudnya? Ngerti maksudnya? Sing di masalah itu celana atau kain yang menutupi mata kaki. Sehingga atas mata kaki ya sudah bahas itu orang cuma aku sudah dibahas kan yang jadi masalah itu yang menutup mata sudah silahkan dibahas karena celana saya dari atas tadi gak ada pembahasan apa gitu nanti maksudnya sama sosok gak paham bisa paham banget sudah selesai urusan si masalah itu cuma sampai ya terus disusikan situ-situ kita gimana nih? Oh yang penting kasusnya sudah selesai. Saya meyakini apa dasarnya ini, tapi itu urusan sampai ya. Sudah ya? Dari kata-kata Ustaz, dulu waktu saya ngasih awal-awal, masih saya yang ngerti. Bajir lah mas, mari nih ya. Berarti mas bajir nih, ngomong. Kalau mau bikin cerita, bukan mungkin ini pak. Ada tos paro, tak ada tos kafe itu urusan saya. Dia nggak panas, belum sampai foto ke mana? Selesai dong. Aku kan jadi sumpah-sumpah bersama dia sumpah pasti. Akhirnya kan sama saya. Selesai dah. Masih berpanjang, nggak usah. Antum yakin itu silakan tuh pak. Saya yakin ini diambil ilmu yang ada yang dasar dan kasih saya. Maksudnya gimana? Banyak bebas, sampaikan ada dasarnya selesai amalkan. Yakin dengan amal itu amalkan. Jelas ya? Oh, itu yang pertama Allah akan menunjukkan. Termasuk masalah rezeki. Ini masalah tak bisa dilukitakan. Wong-wong ini berdasarkan dilukitakan. Makanya kalau pesan para ulama sering kali kita katakan tadi, kalau kita takut menangani masalah orang gara-gara itu menyesalah takut masalah kita terpuncul lagi ini memang kita menggunakan akal penuh tidak menggunakan keyakinan kalau kita menggunakan keyakinan maka akal kita kita letakkan akal kita letakkan kita menggunakan kacamata keyakinan kalau kacamata keyakinan itu apa yang tidak mungkin ketika Allah melibatkan kita kita melibatkan Allah apa yang tidak mungkin ketika urusan diserahkan pada Allah. Nah, keyakinan kita adalah apakah kemampuan Allah itu terbatas dan apakah ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Allah. Kalau sudah begini, masih kepake tidak logika? Masih kepake tidak logika? Tidak kepake. Karena ini urusannya dengan sebagai ya, keyakinan tentang kodarnya Allah SWT. Makanya doanya Nabi Ibrahim dilogikakan tidak masuk. Perintah Allah dilogikakan gak masuk. Makanya Nabi Ibrahim menerima perintah walaupun gak logis dijalankan. Kenapa? Karena perintah Allah itu pasti menerima walaupun dohirnya berbeda. Jadi maksudnya dan pasti manfaat. Perintah Allah itu manfaat, menjauhkan dari mudhor. Walau belum tentu ikan aku, perintah membunuh anak merugikan atau menguntungkan? Merugikan. Begitu dijalankan, ada yang dirugikan. Ada yang dirugikan. Ada yang disakiti. Ada yang dibalimi. Ada yang tumpah darahnya. Ada yang terluka kulitnya. Perintah itu ujian. Dengan keimanan kita. Makanya kalau tolong orang, enggak usah mikir-mikir yang mana kita tolong. Kami enggak bisa tanya, enggak usah tanya-tanya. Apa yang bisa kita lakukan? Sesuai dengan. Setelah itu, urusan kita kebetulan kita minta tolong kepada Allah. Dengan sungguh-sungguh. Nah itu. Ya. Tuh, ini yang pertama, keutamaan tawakal. Makanya betul tawakal ini. Yang betul tawakal. Sehingga Nabi SAW menyebutkan lau annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulin. Perhatikan, seandainya kalian berjikalau kalian itu betul-betul bertawakal dengan tawakal yang sebenar-benarnya. Perhatikan, ada syarat di situ tawakal. Tawakal yang bagaimana? Sebenar-benarnya tawakal. Apa kata Nabi, lalu siapapun sungguh Allah akan memberikan rezeki kepadamu kama yarzuqu thayr, sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Maka kalau kamu tawakal dengan benar, Allah akan memberikan rezeki kepadamu sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Gimana? Bagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung? Tadudu himasah. Pagi hari dia berangkat dalam keadaan lapar. Burung itu kalau pagi-pagi keluar turun sarapan beras, Pak. Enggak mungkin enggak janda. Iya kan? Sopo sing masak di omel, kalau dapur, kalau mie goreng, kalau keluar dalam keadaan kosong blok. Dan jadi dengan dia, Masya Allah, enggak ada tempat-tempat penerimaan tenaga kerja. Ada. Ada, nggak ijazah, nggak ada satu pun buruh punya ijazah. Dan fasilitas yang dimiliki buruh sangat terbatas. Tiga, sayang untuk keluar, patuh untuk mencari-cari, untuk mengeksekusi, kaki cakar untuk ikhtiar. Tapi keluar dia yakin makanan pasti ada, rezeki pasti ada. Yang jelas, jadi kan keluar itu, burung keluar itu bukan muter-muter dong. Nah, sampai keluar muter-muter dong. Burung itu kalau keluar muter-muter, ya akan ketemu makanan, Pak. Kapan mulia sama burung kan? Jadi kan lihat burung kan itu nembok ke pohon. Kemudian ternyata di situ. Gimana, Pak? Iya, menjelajahi setiap mimpi. Setiap pasti ketemu satu di dalam di situ, pasti ketemu. Begitu ketemu, dia bawa ke anak anaknya kembali. Nyusui anak Masya Allah. Itu pada suaminya gak ada yang tanggung jawab. Sendirian, bener enggak? Saya itu Masya Allah lihat burung mumpet itu, burung mumpet nak nelur 5, 6 ijen dan ibu aku cerita kata mereka kesombongan karena dia burung begitu gak ini sih gak sedikit-sedikit sering-sering sombongan Yo pun tak kasih pun tak. Alat diri kerja gas. Kalau kamu belum beri mana belum beri kasih cukup ini mana ini mana ini apa sih? Maka suara Nambah ini mana ngirim parcelan yang gak ono. Jadi si impre betina ini bekerja keras. Dan subhanallah, makanya Nabi mengatakan kamu bertambah ganda seperti itu. Karena kita disuruh niru mereka. Padahal mestinya kan impret harus niru kita gitu kan. Nah kalau impret niru kita, Allah mati anak kita. Makanya kita nambah anak satu lagi kata yang berani. Ibu-ibu itu takut sekali. Untuan Ustaz. Bayangkan kita tuh lemah. Kalau udah tua, melahirkan gimana? Kekuatan itu kira siapa? Jalannya bener. Apa ada salah? Lapa-lapa, gimana tentang kutukan saya kasih kutukan itu anak-anak itu sampai kusik semangat dari mana itu. Oh, kok jadi keras, jadi kira cukup keras, cukup buruk itu dari mana itu. Cenggian terginas, apa terginas itu? Apa? Cekatan gitu. Anak nangis, anak bonat gitu. Anak nangis, bunuh anakmu. Bunuh anakmu. Gak sampe ini gue apa nih? Saya paling benci melihat ada orang tua anaknya nangis, kayak gak ngeliatin main dia, itu paling benci. Itu tak berhenti saya bapak-bapak di sana. Gak bener itu. Anak nangis di luar, anak di luar. Ketika anak dan bapak nangis. Oh, cuma jadi ibu nih. Pak, mau diri dari kuat. Tolong dibatikan. Kalau begini, bagaimana kita akan membesarkan anak itu? Ya, capek. Iya, capek. Tapi jangan jalan ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya dari mami, tawakal itu harus tegas berkorban. Kalau enggak, ya itu tadi kita. Kita gimana, tapi itu gimana. Saya pernah, masya Allah, orang percaya. Ada orang suaminya meninggal. Saya datang, aku nangis. Nah, saya nangis, kamu lihat apa ini bilang, gimana? Iya, Ustaz, gimana, Ustaz? Gimana apanya? Suami saya meninggal, ya Ustaz tokoh tega. Gak tega sih, Mbak. Ujungmu mati karena dewe, itu gak kecil ya. Semua orang terus gimana nasib saya? Ya aku tidak ingin saya ingin makan sih. Sudah makan belum? Belum betul kok. Makan sih, makan dulu. Makan dimakan dia. Berat. Saya sedih. Gak apa-apa sedih. Suami meninggal sudah tahu saya. Makanya saya kesini karena suami mati. Terus anak-anak saya nanti dikejepin. Tapi kan saya nggak punya kapasitas juga, nggak punya pengalaman. Belajar dulu, ditunggu dulu. Kalau kita mau bekerja, makanya orang tua-tua dulu nggak ngabutin. PT itu selamat juga negara-negara. Jadi itu mesti, itu PT, PT, ganti PT. Ganti PT, ganti PT. Sambil dengan kita itu lah keluar dia kira-kira di bawah titik-titik sudah hati morong tinggal kira-kira di dengan ini eh gue terang tenang kalau misalnya gue gak terang tenang gue harus yang lagi kerjaan gaji murah gak terang lah gimana kalau gajinya sekian sebentar atau kita kerjaan ini dulu syukuri lagi misalkan tuh jalan. Tapi yang paling impak, walaupun gaji sedikit, saya pesan dulu, walaupun gaji sedikit, pokoknya impak impak. Kebutuhan saya minta tolong sama Allah. Apakah ada binatang-binatang yang menjadi jalan rezekinya oleh Allah? Apakah ada makhluk yang diperlantarkan rezekinya oleh Allah? Allah sudah berjanji mengatakan tidak ada makhluk yang bergerak di bulan ini, kecuali awal kejahatan di sini. Maka dia mau tukar dia hidup pada hati itu bukan pakai apa, tapi yakin dengan hati. masing-masing anak itu bawa rezeki. Saya jadi serius sampai ini. Ngaku dan saya berani ngomong berdiri sebelah-belahkan kita ya. Ini kehidupan suara. Ini di logika menjadi masalah kanan. Ini mau gimana suara. Saya punya tahap lebih punya anak lima. Orang kakir. Sekolah kakir, bayar kakir. Bayar kakir. Dan alhamdulillah saya minta tolong sama Allah, ya Allah jangan sampai saya menjadi bebannya sekolah. Jangan sampai saya jadi bebannya pondok, jangan sampai, karena pondok itu kasihan. Alhamdulillah sampai mulai anak pertama, anak kedua, anak empat, kelima semuanya ke sekolah yang tidak pernah nampol rezeki. Allah buka semuanya. Lakunya lipat-lipat. Apa kita gak pernah kesulitan? Pernah kesulitan. Pernah kesulitan. Ya. Jadi pada kesulitan, kami mengalami kesulitan. Kami mengalami kekurangan. Tapi kau punya ikat itu kan? Jadi saya nggak cuma ingin dua nanti kau akan Allah. Tapi ini tak minta. Lalu di saudara-saudara, ada saudara punya kebutuhan kita bantu sesuai dengan kemampuan kita. Dan subhanallah, apa yang kita dapat sebenarnya? Wa yarzuqhu min haitsu dengan catatan kita meluangkan dulu dengan pilihan. Tidak mengharap pertolongan Allah, tidak mengharap pahala dari Allah. Aku ingin saudara ini tenang. Aku ingin saudaraku yang menderita ini gembira. Ingin sedikit bantuan, aku tidak bisa bantu banyak. Karena aku juga punya kebutuhan ini sedikit bisa bermanfaat. Alhamdulillah sedikit disyukuri. Nanti kamu minta tolong sama Allah yang lain. Ditolong kepada Allah. Wallah, saya dikatakan haji oleh jalan. Istri saya di sisi saya. Di aku ngepot ngawur ngawur ngawur ngawur iya kan pergi ke itu ngawur sama kacang haji 40 juta oh juta ya nabung kata istri saya nabung gaji kita berapa nanti kalau ibu datang kalau gantap ya iya ngundung artinya ya udah istri saya gantap. Gue naik atau gue juga jatuh sih, oke. Sampai istri saya berangkat. Tahun 2016, ditanya sama siapa itu karun. Tahu, kita ikas yang tahu juga. Berapa semuanya biar gak ngitung, kami lagi berdekatan itu. Ya, batu ke ibu jangan ngitung, batu ke sotan jangan ngitung. Ibu garang dari sana yang karun, gue nyerti rezeki rumah gak sama ibu. Lepaskan, kita ganti kepada Allah. Sabar itu yang pertama. Yang kedua. Makanya saya main-main dengan kawan-kawan. Ya. Kita buka dalilnya dulu. Surat Al-Imran 160. Surat Al-Imran 160. Sudah ketemu? Iyansurkumullahu fala ghaliba lakum wa iyakhdhurkum fama dhallabi yansurkum min ba'di wa ala Allahi falyatawakkalil mu'minun. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Orang yang berbuat kebajikan dan bertakwa di antara mereka mendapatkan pahala yang besar. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang yang mungkin tertawakan. Jadi kalau Allah sudah menolong kamu, tidak ada orang yang bisa menolong kamu. Walaupun jumlah kalian sedikit, walaupun kondisi kalian lemah. Ini yang sering ditakuti oleh para pergerak-pergerak. Kalau kita lupa bagaimana, kumahnya kak ilahmu. orang itu dimenangkan oleh Allah bukan karena jumlahnya banyak, bukan karena badannya kuat, bukan karena senjatanya lengkap. Allah yang menolong itu, bukan karena jumlah. Dia hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang, masih ingat, hadis tentang untuk itu, tentang untuk tentang puji. Di mana ada seorang sahabat menyebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW, yushiku antuga ankum, hampir-hampir musuh-musuh Islam itu mengerumuni Islam, mengepung umat Islam, mengiringi umat Islam. Kama tada'an akalatu ila qasmatiha, seperti orang-orang yang kelaparan mengiringi makanan yang ada di mejanya. Lalu sahabat tanya kepada Nabi, awal mikir latin nahnu yaumah idin ya Rasulullah, kok sampai hari itu umat Islam dikepung, kok sampai umat Islam hari itu dikerumuni, dikeroyok dari segala arah. Apa jumlah umat Islam itu banyak? Ya, apa jumlah umat Islam itu sedikit? Awal mikir latin nahnu yaumah idin, apa jumlah kami sedikit waktu itu, kok sampai dikepung, kok sampai dikeroyok, kok sampai dikerumuni? Istilah dikepung itu menunjukkan apa? Jumlahnya? Dikepung itu sedikit. Makanya kami umat Islam dikepung seperti tumpeng, dikeroyok seperti tumpeng. Kenapa kok sampai dikeroyok? Apa jumlah umat Islam sedikit kok sampai dikeroyok? Apa jumlah umat Islam itu sedikit kok sampai dikepung? Apa kata Nabi? Bal antum kathirun, bahkan jumlah kalian itu sangat mayoritas. Walakinnakum gusaun kamisan isa'il, jumlah yang banyak ini kayak untuk kayak bui yang berada di tengah air. Nah, gimana karakternya untuk itu? Satu, untuk itu tidak punya pendirian. Untuk itu tidak punya pendirian, tak punya agenda hidup. Itu satu, tak punya pemahaman, tak punya kekuatan. Yang kedua, untuk itu tak punya arah yang jelas. Perjalanan untuk perjalanan bui ditentukan oleh dua kekuatan. Satu, kekuatan angin yang meniup. Yang kedua, ditentukan oleh air yang mengalir. Jadi kalau air itu mengalir ke selatan, maka bui ini pun akan mengalir ke selatan. Kalau airnya mengalir ke utara, maka bumi ini pun berjalan ke utara. Nah, kalau angin dengan air berlawanan arah, maka apa yang terjadi pada bumi? Muter dia. Gak punya jalan, harus kemana dia? Malah itulah nasib umat Islam di kabar oleh Nabi. Muter-muter, mengikuti arus jalan. Jadi hampir keadaan. Gak ngaruh-ngaruh, ada yang warna timur, ada yang ke barat, ada yang ke utara. Wah, tidak ada marah-marah itu. Betul-betul? Tidak akan berubah, karena tidak punya prinsip tadi itu. Itu karakternya untuk. Yang ketiga, apa karakternya untuk? Yang ketiga itu, kalau kita lihat tumpuan bui, itu kalau dibongkar, isinya itu potongan-potongan plastik, potongan kertas, potongan kayu, sampah. Lalu tadi selanjutnya begitu kata Nabi, pikirannya ini pikiran sampah, kotoran-kotoran aja, kotoran syahwat, kotoran syubhat. Bukan kejernihan ilmu dan fasilitas yang mumpuni, bukan. Kemudian, yang paling mengerikan tadi apa? Untuk menghancurkan untuk diapakan? Untuk menghancurkan untuk harus diapakan? Kenapa kena-kena? Gimana? Jangan lain. Ya kan aja dia nanti akan begitu. Sampai seperti itu harus menggambarkan umat Islam hari ini. Coba umat Islam yang gak sudah punya pendapat, gak punya pegangan, gak punya keyakinan, untuk memurtadkan umat Islam perlu apa gak? Gak perlu, nanti akan murtad sendiri nanti. Kan sudah tidak punya prinsip. dalam kitab syariat yang disori ini tulis oleh Syekh Al-Utaimin itu perbincangan. Jadi saya buka di kitab itu syarah yang disolikin oleh selesainya. Di situ disampaikan tokoh-tokoh orang Nasrani di tempat-tempat ibadah mereka, di gereja-gereja kita itu sudah menyuarakan. Menyuarakan apa? Jangan kamu memaksa umat Islam keluar dari agamanya, masuk agama lain. Jangan. Itu butuh waktu, butuh biaya, butuh tenaga, butuh pokoknya ada yang merupakan. Dan apa yang dilakukan? Cukup kalian membuat mereka itu ragu kepada agama. Cukup kalian membuat mereka ragu kepada kitabnya. Cukup kalian membuat ragu kepada Nabi, Nabi-Nya. Cukup dengan itu. Nah nanti kalau umat Islam sudah ragu dengan kitabnya ragu, dengan agamanya ragu, dengan Rasulnya ragu, kalian tidak usah mengkontakkan mereka. Kalian sudah merampas agama mereka dengan cara membuat mereka ragu, ragu kepada agamanya. Coba dengan kitab sudah, dengan kitab ragu, dengan Nabi ragu, dengan Islam ragu. Kira-kira apa yang terjadi? Hah? Apa yang terjadi? Kita sudah berjalan satu persatu langkah demi langkah untuk meninggalkan Islam. Makanya kata mereka, tidak usah cukup kalian membuat mereka ragu kepada agamanya, kalian sudah mengambil agamanya. Dan mereka akan masuk agama yang lain dengan suka. Tidak ada perubahan sama sekali. Dan ini akan terjadi kalau kita tidak mengantisipasi dengan baik. Sampai tiba-tiba ini. Kita lanjutkan. Faedah keutamaan yang kedua adalah Allah akan mencintai orang yang pertama kali. Allah akan mencintai orang yang pertama kali. Al-Imran 159. Al-Imran 159. Ya, silakan. Al-Imran 159. Maka berkata Allah, Allah mengatur kepada mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari kita. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka dan bermusyawarah dengan mereka dalam keputusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ini ada pelajaran sangat berharga bagi kita, terutama pada para penggerak-penggerak dakwah, penggerak-penggerak lembaga. Diperhatikan dengan baik, akhlak, adab, dan akidah masuk di dalam satu ayat ini. Pertama kita lihat berkat rahmat Allah kepada Muhammad berlaku lembut terhadap orang-orang di sekitar. Ini kewajiban bagi para pengelola dakwah, pengelola pendidikan, ya, pengelola majelis taklim, pengelola lembaga. Hendaknya bersikap seperti ini, lemah lembut kepada orang yang ada di sekitarnya, kepada pengurus, kepada jamaah. Hendaknya bersikap lemah lembut kepada mereka. Kalau nanti kamu bersikap kasar kepada mereka, apa kata Allah? Mereka akan. Nah ini pelajaran bagi kita, bagi para guru, bagi para pendidik, bagi para orang tua. Ini harus dimiliki. Karena sifat inilah yang akan menjadikan orang lain itu kecanduan ketemu sama kita ini. Tapi ya, sikap kita itu yang akan menjadikan orang itu ingin ketemu kita atau ingin menjauh dari kita, itu tergantung sikap kita. Termasuk anak-anak kita nanti. Ketika nanti kita sudah tua, ketika nanti kita sudah lemah, ketika kita sudah berusia, anak-anak itu nanti bercita-cita ingin dekat dengan kita, itu tergantung. Tergantung bagaimana kita bersikap. Kalau kita itu cerewet, kalau kita itu jemus, kalau kita itu kasar, kalau kita itu gampang ngamukan, anak-anak pasti lebih aman memilih jauh dari orang tua. Sadar, Ma? maka jadilah orang-orang yang membuat orang lain kecanduan. Gimana orang kecanduan ketemu sama kita? Gitu ya. Jangan kasar, jangan bengis. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Ya. Apabila kamu sudah memberatkan mereka dalam suatu urusan, ya satu misal kita bermusyawarah, lalu punya ide, punya gagasan disepakati, kalau sudah kuat tekadnya, tawakal kepada Allah. Lakukan yang terbaik, setelah itu berserah diri kepada perhatikan dengan baik. Usaha yang ditempuh dalam ikhtiar ini itu bisa jadi sesuai dengan harapan dan bisa jadi keluar dari harapan. Perhatikan dengan baik. Ini adab di dalam amal jalani. Umumnya begitu musyawarah. Nanti kalau musyawarah kan pasti ada usulan-usulan. Dia bilang, apa enggak begini saja? Oh jangan, kamu sih ditolak usulnya, kamu sih diterima usulnya. Namun kesalahan modal kita dalam kerjaan amal jalani yayasan lembaga, modal utamanya apa? Lapang dada. Itu pertama. Kenapa kalau lapang dada? Karena tadi ada konflik-konflik yang kita mesti gak setuju. Yang gak cocok dengan keinginan kita, kebijakan yang gak sesuai dengan, itu gak masalah. Orang yang pikirannya sempit, jiwanya sempit, gak cocok dengan itu, mesti bertutup obrol. Maaf, leh. Ya aku, lehmo. Kalau tidak siap dengan konflik yang ada, bersiap dengan konflik. Nikmati konflik, olah konflik, kelola konflik. Itu satu. Yang kedua, apa? Usulan kita itu tidak mesti harus dipakai. Saya di yayasan itu pendiri. Saya punya usulan ditolak sama rektor. Saya punya usul, merebut ilmu di grup. Apa Ustaz, kalau ini diterapkan di lapangan kamu gak bisa nama-nama. Akhirnya ide yang saya sampaikan batal dibalas siapa? Terus saya sakit hati. Yang lu kok gak dokumen dulu ya? Kenapa? Apa alasannya? Kita pun juga gak alasan. Apa alasannya kok gak bisa? Ini Ustaz pun. Nah, yang tahu yang aja siapa? Marbotnya mau kemana? Saya kan dari jarak jauh, punya ide, punya gagasan. Ternyata ini kalau diterapkan di sini berkesan. Ini ada nanti teguran dengan ini. Nanti masalahnya di sini. Ini juga ada perjalanan yang bagus. Lalu bagaimana? Sudah yang ada jalankan, ide saya ditahan. Tapi sebenarnya tentu punya ide apa? Untuk mengembangkan saya. Ini Ustaz, untuk sederhana. Menurut saya sederhana, tapi itu dasar sekali. Ide nya marbot malah dipakai. Ide saya ditolak, terus saya korek. Karena aku kan gitu jadi. Dan aku rumah tangga juga ngalah sedikit. Untuk kemaslahatan besar itu butuh kelapangan jiwa. Jadi gak sama duit ide, duit gagasan, duit keinginan. Kok ditolak sama pengganti Anda dengan pertimbangan kemaslahatan lebih luas. Ngalah mau. Sambut. Nah, pulang-pulang 10 tahun nyalan terus-terus. Sampai kapan saya harus memanah? Kalau begitu sekarang, lawan pasangan kalahkan dia. Allah Dia jawab. Ada yang dikuruti. Saya itu 10 tahun, sekarang 15 tahun saya menikah. Dan konfliknya 10 tahun ini kita berjalan. Saya nyalan terus kan. Apa terus saya harus menyalan? Terus saya menerap kayak ya kita kan capek coba terus jadi saya bunuh. Nah, jeruk makan jeruk kan? Kalau saya jadi jenengan terus tinggal di rumah saya, terus aku pulang ke rumah ketemu suamimu, apa yang harus aku lakukan? Ini bahasa kuyang saya sama jamaah yang stres-stres. Lantas gimana ibu ingin menang hari ini? Oke, kalau begitu saya dukung, lawan suami Anda kalahkan. Oke, sampai kalah. kalahkan dia. Kalau dia kalahkan, dia kumpulkan dia. Kalau berkambang, KTP asalnya. Ustaz sudah menang, alhamdulillah. Gitu ya. Tuh, ya kalau saya lawan Salihan, hatikan enggak. Terus kamu ya Allah. Kalah enggak, belum mengalahkan enggak. Terus, kamu kudu ngomong. Ngerti arah pembicaraan? Maka di dalam tawakal ini dulu, kalau nanti musyawarah ide dan sepakati, aku tidak ada rumit atau begitu kita jalankan hasil musyawarah, hasil keputusan, begitu dijalankan kan ada kemungkinan berhasil atau kalau berhasil oke semuanya tidak ada masalah. Tapi kalau gagal, ojo saling main tuh, ikut simpannya, bisa kan hanya ini itu. Asaknumu betul begitu? Halo? Betul. Kalau jenengan ide dari paket ternyata gagal dan ide jenengan sebenarnya bagus, ini siapa sama itu? Nah ini gimana ini? Ya semua ide sampai ini kita kemarin makanya kalau bisa sudah ini pada Allah. Orang kalau hatinya lapang, kan nyala-nyalakan orang yang gagal. Dan nyala-nyalakan orang yang tidak menerima ide. Jadi kembalikan, kita kan sudah musyawarah kufakat, kita kan sudah musyawarah, dan kita sudah jalankan hasilnya sesuai. Ini ujian bagi kita. Untuk usaha kita lakukan dan ini pasti ngaji besok. Maka di yayasan kami belajar seperti itu. Hasilnya, sesuai harapan dia sudah terakhir dan lupa itu. Allah sudah hadirkan demikian dan kita diuji dengan demikian. Kita lakukan dulu dan kita tata yang penting dan kita pelajari sisi kegagalannya di mana. Di lembaga kami belajar seperti itu. Paham ya? Insya Allah nanti ada pun masalah konflik apapun cepat bisa ditangani dengan baik. Dengan catatan kelapangan, Anda sudah punya ide, itu sudah ibadah dan Anda diajar oleh Allah itu. Walaupun itu ternyata tidak diamalkan. Dan kalau nanti gagal, ternyata tidak usah dipahit, ya punya ide. Jangan dipahit. Kita disuruh semakin dewasa, kita disuruh semakin lapang, supaya gambaran seperti itu melatih kesadaran kita. Di mana kedewasaan kita, di mana kecerdasan kita, di mana sikap terpelajar kita. Dan kalau sampai dobrek Tuhan Yesus sebenarnya itu ibu-ibu alas hati-hati. Ibu udah kadung protes malah kayak itu kan jagar. Mau pajak-pajak tulisan. Oke. Allah mencintai orang-orang yang fatawakkal Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang kedua, Allah mencintai orang-orang yang ketiga, di antara keutamaan orang yang bertawakal akan dijaga oleh Allah dari gangguan-gangguan, dari tipu daya syaitan dan pasukannya. Akan diselamatkan oleh Allah, akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Isra ayat 65. Surat Al-Isra ayat 65. Kita buka. Ya silakan. Sesungguhnya hamba-hambaku, engkau iblis tidaklah dapat berkuasa atas mereka. Dan cukupkanlah Tuhan sebagai Masya Allah. Inna ibadi, sesungguhnya hamba-hambaku itu orang-orang yang soleh, orang-orang ahli tauhid, orang-orang ahli iman. Maka aku tauhid setan tidak dapat berkuasa atas mereka. Setan tidak akan apa? Berkuasa, menguasai atas orang-orang yang sudah menjadi hamba-hamba Allah. Setan tidak berkuasa, tidak mampu mengalahkan, menjebak, menipu, menggelincir, dan sedang tidak mampu. Kenapa? Karena hamba Allah itu dalam perlindungan. Maka disebutkan wakafa birabbika wakila. Cukuplah Rabbmu sebagai apa? Kalau Allah sebagai penjaga kita, adakah yang mampu mengalahkan penjagaan Allah? Begitu. Itu yang menjadi prinsip kita. Ya, makanya dalam sebuah hadis, ya, yang disebutkan oleh Imam Tirmidzi di kitab Abu Dawud, Nabi SAW mengatakan, "Idza kharaja ar-rajul min baiti." Jika seorang laki-laki atau seseorang keluar dari rumahnya, faqal, kemudian dia berucap, "Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah." Kalau ada seorang keluar membaca kalimat ini, yuqalu lihi, maka ketika itu akan dikatakan kepadanya. Terus ada orang yang keluar rumah sambil membaca, itu dikatakan kepadanya, hudita wa kufita wa mukita wa tanaha abu syaitan. Maka orang yang keluar rumah sambil baca itu dikatakan kepadanya, kamu telah diberi petunjuk, kamu telah dicukupi, dan kamu sedang dijaga oleh Allah. Sedangkan setan menyingkir darinya. Ya. Fayaqulu syaitan, dan kemudian setan berkata, apa katanya? Kaifa lak bi rajulin hudiya wa kufiya wa mukiya. Bagaimana tindakanmu? Bagaimana usahamu dengan seseorang yang telah diberi petunjuk, yang telah dicukupi, dan yang dijaga oleh Allah? Siapa di antara kalian yang bisa mengganggu lagi? Gitu. Makanya jangan sekali-kali lepaskan diri dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu setan sendiri yang ngomong. Tak pernah tanya sendiri. Kemudian yang keempat, yang keempat, sangat tipu daya, menyikapi tipu daya orang-orang kafir pun tidak akan, tidak akan mampu, tidak akan mampu. Tipu daya secantik apapun mereka menampilkan, bisa mengalahkan kaum muslimin. Allah akan menolongnya. Allah akan menolong. Ada yang benar. Kita belajar, perlu belajar begini. Satu, tawakkal hajar keluar dari Nabi Ibrahim itu perlu ketawakan. Belajar dari situ. Terus bertentangan dengan logika semua ini. Bertabrakan dengan ilmu-ilmu yang dibuat oleh kita. Angan-angan kita bertabrakan semua. Belajar dari itu. Yang kedua apa? Belajar dari tawakalnya ibundanya Nabi Musa. Belajar dari tawakalnya ibundanya Nabi Musa. Ketika dia mendapat perintah dari Allah, hanyutkan tanganmu ke sungai. Dihanyutkan oleh ibunya. Menurut kita gimana? Ngabur. Anak bayi gimana kalau di luar sana air di sungai lah bisa dilukikan kan? Makanya kalau perintah Allah jalankan dengan kerugian kita itu jangan takut, jangan takut. Termasuk istri mau nikah lagi, mau nikah lagi, ini kan kok mudah-mudah bukan, silahkan berangkat, aku tak boleh. Jangan takut ibu, jangan takut. Kalah ini dapat ngomong. Tangan-tangan sambil ini lebih jenis. Nah, teman-teman tahu jawab ya. Tidak usah ingin terima. Dan bapak-bapak saya pesan, Nek memang gak punya niat ngomong ini. Gak usah bahas-bahas ini, gak sudah, diam aja. Karena berapi berangkat-berangkat untuk bahas terus. Iya kan? Ayo kapan itu semua juga ngomong toh berangkat itu. Tapi pasti lucu. Tapi yang aku kaget itu ini kuyonnya lu mana-mana ini gak sia-sia lagi. Aku kaget lagi, gak usah ke situ. Kita semua yang akhirnya saya nasihatkan, akhirnya kan gak keinginan-keinginan yang tidak dapat hatinya. Kalau nggak mau berubah, kita usah sudah. Terus yang lain masih berjalan. Tua, ya, sudah berjalan, dan berjalan-jalan. Nggak usah, rasanya nggak. Yang bukan wilayah kita sudah jalan. Sudah ya. Saya sampai dengan satu, gue semua. Gue sedikit dulu. Yang terakhir, masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Yang kembali ini, yang kembali. Sebagaimana hadis tentang tawakal, ada seorang sahabat, siapa namanya? Ukasa. Sahabat siapa? Ukasa. Yang mendapat jaminan dari Nabi Sallam. Dia termasuk sahabat Nabi yang mendapat jaminan untuk masuk surga tanpa hisab tanpa. Karena apa? Sebab tawakal kepada Allah Subhanahu. Dan tambah satu lagi, ini saya lupa lagi. Yang terakhir. Orang yang bertawakal kepada Allah akan diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Diberikan apa? Kebaikan dunia dan akhirat. Surat 16 ayat 41 sampai 42. Ya, surat 16. Dan orang yang berhijrah kepada Allah setelah mereka kembali, pasti kami akan memberikan tempat yang baik kepada mereka. Ya. Dan pahala di akhirat pasti lebih besar sekiranya mereka mengetahui. Terus? Ya, itu orang-orang yang sabar dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Iya. Surat 16 ayat 41 dan ayat 42. Ayat 41 dan 4. Orang yang berhijrah karena Allah setelah mereka tidur ini pasti kata Allah. Kalau pasti berarti pasti akan terjadi dan pasti akan dipenuhi oleh Allah. Pasti dipenuhi oleh Allah. Apa kata Allah? Orang yang berhijrah kepada Allah Ta'ala, orang hijrah karena Allah Ta'ala, setelah mereka didolim, pasti kami akan memberikan tempat yang terbaik kepada mereka di dunia dan pahala di akhirat pasti lebih besar. Jikalau mereka mengetahui. Siapa mereka ini? Al-Ladina Sobat. Mereka adalah orang-orang yang sabar. Dan wa'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka senantiasa berserah diri kepada Allah. Mereka senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu sekalian, perbaiki ilmu kita, perbaiki amal kita, perbaiki iman kita, perbaiki tawakal kita. Allah akan mencukupkan semuanya. Allah akan mencukupkan semuanya. Allah katakan tadi di awal, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Barang siapa yang berserah diri kepada Allah, maka Allah akan mencukupkannya. Pesan penting, ibu bapak sekalian, kalau kita menitipkan anak-anak di pondok, jangan bersandar kepada pondok. Jangan bersandar kepada pondok. Ini kekeliruan. Karena pondok itu hanya banyak wasilah. Ikan dan pemangku pondok ini manusia. Tidak mampu memberikan hidayah. Audit tidak bisa. Maka orang tua tidak boleh bergantung kepada pondok saja. Maka pada saat kita memperlihatkan anak di pondok kita, orang tua harus bekerja keras di rumah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Di pondok itu saya demi Allah yang saya yakin, pondok itu punya cita-cita yang besar, cita-cita yang mulia, saya yakin. Tapi anak-anak di pondok tidak semuanya punya cita-cita seperti itu. Jelas? Banyak sekali anak-anak pondok itu malah dipaksa orang tua. Betul atau tidak? Karena dipaksa orang tua supaya nanti bisa dikeluarkan, maka mereka berusaha untuk bikin pulang. Dan itu yang dibuat keinginan kita, itu yang di luar kekuatan kita. Sampai nanti ada bulian-bulian, anak kita dibuli. Makanya saya tadi sampaikan, kalau anak kita tidak dipotong, orang tuanya bekerja keras untuk berhubungan dengan doakan anak-anak kita. Satu, para istri yang suaminya tinggal jauh di tempat lain, bekerja keraslah Anda berhubungan dengan Allah, supaya suami Anda yang di tempat jauh itu bertemu dengan orang-orang yang dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang suami yang jauh. Gak usah dipasang GPS, gak usah, sudah ibu titipkan sama Allah, titipkan sama sama ya, titipkan sama dengan baca Quran, dengan sholat sunnah, titipkan sama Allah. Dan bapak-bapak yang istrinya di rumah satu misal jauh dengan bapak-bapak, titipkan sama Allah, titipkan sama Allah dengan apa? Baca Quran kita, dengan sholat sunnah kita, dengan sedekah kita. Kami berharap agar keluarga kami gimana pun berada dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kajian kita siang ini, walaupun maaf kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.